oleh Presiden Barack Obama. Hah? Ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya beliau sebagai raja. Masuk waktu asar, ya kan? Waktu asar berkumandang, azan asar berkumandang. Tanpa babi bu, dia langsung, "Pak, saya mau sholat dulu." Ngomong begitu sama si Barack Obama. Lah Barack Obama dengan bininya gak pernah menyangka, Pak, kalau orang nomor satu dunia, tamu agung terhormat Arab Saudi, ditinggalin di ruang tamu, Pak. Yang melakukan itu adalah Raja Salman, gak pernah-pernah terjadi sepanjang sejarah tuh. Gak pernah terjadi, ditinggalin oleh Raja Salman. Seluruh orang-orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar dulu. Bengong Barack Obama. Dicoleknya istrinya, "Dek, kok kita ditinggal, Dek?" Istrinya coba les-les dada suami, "Bo, ya sabar toh, Mas." Nah, ini baru terjadi di zaman Raja Salman. Masya Allah. Nah, kaum muslimin, di bulan yang ketiga yang dilakukan salah satunya oleh Raja Salman ini, apa? Pangeran Tolal. Siapa yang bilang Pangeran Tolol? Pangeran Tolal terkenal sebagai salah satu orang terkuat secara ekonomi di dunia, Pak. Dan pangeran ini yang paling terkenalnya adalah track record-nya dalam maksiat. Arab itu malu oleh perbuatan Talal ini. Dan Raja Salman tidak ingin menjadi raja ke depan untuk memimpin Arab Saudi adalah orang seperti ini. Maka di bulan ketiga, Raja Salman mengeluarkan statement dan pernyataan resmi tertulis bahwa Talal dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Bukan saja namanya sebagai calon raja berikutnya dihapus, bahkan dari anggota keluarga kerajaan pun dia sudah dikeluarkan dan tidak diakui lagi. Awas loh, Pak, Pangeran Talal ini punya anak yang bernama Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia yang sedang dibangun sekarang di Jeddah dengan harga lebih 120 triliunan rupiah uang kita, dengan ketinggian 1,2 kilometer ini, yang mempunyai proyek adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Dengan uang yang sebegitu kuat, apapun bisa dibuat, betul tidak? Apapun bisa dibeli, Pak. Orang bisa dibeli, senjata bisa dibeli, kekacauan bisa dibuat, dan segala macamnya. Sementara ayahnya sudah dibuang dari kerajaan. Kira-kira keturunannya seperti Talal dan lain-lainnya akan sakit hati gak? Mesti, Pak. Sementara Pangeran Mukrin tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi tidak lagi haknya sebagai calon raja sudah dihapus oleh Raja Salman. Kenapa? Pangeran Mukrin lain lagi karakternya. Ini Pangeran Mukrin hatinya, jantungnya, jiwanya, darahnya ke Yahudi, Pak, banyak loyalitasnya. Ke Amerika. Sementara Salman ingin mengembalikan Islam dan izah Islam secara bertahap dan berangsur. Bagaimana di tangan Salman sekarang kekuatan militer Islam di negeri Islam sudah mulai menyatu, betul tidak? Bagaimana di tangan Salman, Pak, kaum muslimin, kekuatan hegemoni Iran mulai ditekan. Ancaman yang membahayakan bagi negeri-negeri tetangga yang akan dikuasai oleh Iran semuanya dihadang oleh kekuatan Arab Saudi dan sekutunya dan seterusnya. Pangeran Mukrin haknya sebagai calon raja sudah dihapus. Walaupun masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Di bulan keempat beliau naik sebagai raja, beliau membaiat 2 putra mahkota calon raja penggantinya berikutnya. Sekarang berapa raja? Berapa umur Raja Salman? 83 tahun, ya. 83 tahun. Udah bau tanah, Pak. Ya, udah sangat tua. Alhamdulillah Allah masih berikan kepadanya kekuatan untuk bisa sampai datang ke Indonesia. Coba lihat, Pak Konsulin. Pangeran Nayef punya anak kandung namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini di bulan keempat dibaiat oleh Raja Salman untuk menjadi calon Raja Arab Saudi berikutnya. Yang pertama. Bersamaan dengan pembaiatan Muhammad bin Nayef, beliau juga langsung membaiat anak kandungnya Muhammad bin Salman sebagai calon Raja berikutnya. Raja yang kedua. Otomatis Talal dan Mukrin dan anak-anaknya sudah tidak punya hak lagi menjadi raja di Arab Saudi. Menurut Bapak Ibu, ini yang berdua ini ke bawah sakit hati, marah, dendam atau tidak? Ini kekuasaan loh, kekuasaan yang terhilangkan atau tercampakkan. Kaum muslimin, sekarang ada upaya-upaya dari masing-masing kubu memperkuat kubu masing-masing ke depan untuk memperebutkan kekuasaan di Arab Saudi. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menguasai Mekah dan Madinah dan seterusnya. Kita kembali kepada hadis tadi. Walaupun saya tidak berani mengatakan itu pasti, hanya ada saja kemiripan daripada kisah hadis ini dengan yang ternyata yang ada. Bisa jadi bukan ini kaum muslimin, akan tetapi ini kemiripannya lengket. Dan adanya urut-urutan yang sangat lengkap menjadikan ini lebih dekat kepada iya. Mari kita dengarkan tadi. Yaktatilu indakan zikum thalathah min abna'il khalifah. Akan saling bertelagah, bertembung, berkelahi, atau jatuh-menjatuhkan. Tiga orang putra mahkota, ini putra mahkota nih. Ketika seorang raja penguasa Arab, penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Ustaz, dalam hadis itu khalifah. Lah ini raja Ustaz. Bagi orang Arab, penguasa Mekah Madinah itu dianggap khalifahnya. Wallahu alam, mungkin saja ijtihad ini adalah salah. Dan sekali menerima untuk kapanpun meralat ini kembali. Tetapi inilah yang bisa kita lihat untuk saat ini Pak. Tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang benar-benar menguasai dan memimpin Arab, memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi. Kaum muslimin, nanti tolong dibaca di kitab ensiklopedia akhir zaman, ada satu lagi. Kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan wafatnya seorang lelaki yang berjiwa mulia, yang berhati mulia. Laki-laki ini dicintai oleh seluruh orang-orang beriman satu bumi. Laki-laki ini dicintai oleh seluruh malaikat di langit. Dia dibunuh laki-laki tersebut. Nabi mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang memimpin nanti adalah Al-Mahdi, ditandai dengan terbunuhnya seorang lelaki yang sangat dicintai oleh orang-orang beriman di muka bumi. Kematiannya menyebabkan marah orang-orang beriman. Awas, orang beriman. Kalau orang munafik, orang Islam abangan, enggak peduli, mau mati-matilah. Tapi kalau orang beriman sakit, Pak. Sangat-sangat terpukul dengan wafatnya orang yang dicintai itu. Siapakah kira-kira orang ini? Siapakah kira-kira orang ini? Jangan berspekulasi. Karena saya baru menceritakan Raja Salman, Salman. Jangan berspekulasi. Orang ini dicintai di bumi oleh orang-orang beriman dan dicintai oleh seluruh malaikat di langit. Terbunuhnya dia, berarti dia dibunuh ya. Terbunuhnya dia, marahlah orang-orang beriman satu bumi, marahlah orang-orang beriman satu langit. Setelah kematiannya itu, maka muncullah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang menjadikan suasana kembali kondusif. Siapakah orang tersebut? Yang orang-orang beriman satu bumi sayang kepadanya, cinta kepadanya. Silakan. Ada beberapa sosok manusia sekarang ini yang paling dibenci oleh barat dan timur, Pak. Paling dibenci oleh orang munafik, tidak disukai oleh kaum kafir. Siapa mereka? Salah satunya sosok yang baru saja kita ceritakan ini. Sudah ada upaya-upaya untuk membunuhnya. Caranya meracunnya, mungkin dibunuh dengan cara dari dekat, segala macamnya. Sampai sekarang Allah masih menjaganya. Yang kedua, Zakir Naik. Sosok Zakir Naik ini, untuk orang beriman di muka bumi, mencintainya. Bapak kenal nggak Zakir Naik? Cinta nggak dengan dia? Luar biasa, Pak. Barat sampai-sampai memberikan warning, peringatan keras, jangan sampai Zakir Naik masuk. Karena berbahaya, Pak. Keberadaannya di mana berada bisa ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ilmunya sangat banyak terbukti betapa lecehnya, betapa lemahnya agama-agama buatan yang lain. Sementara betapa kuatnya, betapa kokohnya Islam ini yang memang sumbernya dari langit. Masya Allah, Zakir Naik. Dan Zakir Naik ini target diracun, target dibunuh. India mencari akal bagaimana menghabisin orang ini.